بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kemarin kita selesai dari pembahasan al-ilm dengan beberapa pembagian yang dibawakan oleh Ibn Hisham rahimahullah ta'ala. Pembagian pertama apa? Berdasarkan tashakhusnya dan tidak ada. Nah, ya tiba di tashakhusi wa adami tashakhus. Yang kesemu ilakam? Ilakismain. Alamun jins wa alamun syakhsi. Nah, alamun jinsi dan alamun syakhsi. Pertani? Bidibari Zatihi. Yang kesemu ilakam ilakismain mufrad wa murakab. Naam. Wal murakab yang kesemu ilakam telati aksam murakab isnadi mithal isnadi mithal amtullah. Naam. Isnadi intofi atau isnadi tadi? Alhamdulillah. Nah, merakam intofi. Wasani merakam isnadi. Betul. La ba'as idha madha summiya rajul bi ja'a Abbas. Ini al-ma'ruf indal Arab mithal madha syaba qarnaha nam baraka nahru. Naam. Tayyib. Wa thalith tarkib masjid mithal fa'la baka. Naam. Wa taqsim al-thalith Maj. Bidibari ziyadatil makna fi min madhin au dhammin. Yang kasimu ilakam ila thalatha isim kunya walakab. Taib. Warabi ikhwanifillah. Naam. Al-alam bi'tibari wad'ihi wa asalatihi yang kesemu ila kismain murtajal wa mangkul. Al-alam yang kesemu bi'tibari wad'ihi wa asalatihi ila kismain berdasarkan apa? Wad'ihi wa asalati. Dari sisi apa? Keaslian peletakannya terbagi menjadi apa? Dua. Yang pertama murtajal dan yang kedua mangkul. Yang dimaksud dengan murtajal huwa ma lam yusbaq lahu isti'malun qabla al-alamiyah fi ghairiha. Yaitu nama yang tidak didahului penggunaan sebelum dijadikan sebagai nama untuk perkara lain. Jadi memang kata itu Evanifina sejak awal muncul digunakan sebagai nama. Seperti misalnya Su'adu, Udad. Ini tidak digunakan. Nah, semenjak awal kecuali apa? Peletakan pertama kalinya untuk apa? Untuk nama. Tayyib. Contohkan oleh para ulama seperti Su'ad, Su'adu. Nah, dan untuk Su'ad ini tidak ada di kalangan para ulama yang kita ketahui. Nah, menyelisihinya. Dalam artian memang Su'ad termasuk apa nama yang murtajab. Adapun Udad yang dicontohkan Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala, ini dikritisi oleh Ibnu Hisham rahimahullah. Yang jelas ikhwan fillah, kalau kita lihat dari pengertian tadi, berarti alam murtajal itu sangat sedikit. Nah, karena kebanyakan nama asalnya ya digunakan untuk penggunaan yang lain. Misalnya apa? Nama menggunakan nam isim fa'il. Misalnya apa? Hamid, Harith. Ini kan dari isim fa'il. Nah, ini untuk alam dalam bahasa Arab. Tapi kalau alam dalam bahasa Indonesia ini banyak kalam, ya alam murtajal, ya alam murtajal. Taim yang sejak asal tidak digunakan sebagai nama kata sesuatu penemuan. Nah. Kemudian yang kedua mangkul, ya. Wa huwa ma sabaqa lahu istimalun fi ghairil alamiyah, yaitu nama yang didahului penggunaannya pada selain alamiyah. Dan ini jenisnya banyak, fanikillah. Nam bi'tibari aslihi, nam yaqasimu ila aqsam. Ya. Mangkulun minal masdariyah, yang dipindah dari masdariyah seperti apa contohnya? Fadlun. Apalagi nama-nama dari isim masdar. Zakaria. La minal masdariyah. Minal masdar. Selain Fadlun. Nah, ini isim fa'il. Fadlun, Fauz, nah, Fauzi biasanya ini. Ini di kita jadinya kan Fauzi. Nah, Tayyib, Fajrun, jadinya Fajri. Tayyib. Yang kedua, mangkul minal wasfiyah. Wasfiyah ini banyak. Wasfiyah mencakup apa? Isim fa'il, isim maf'ul. Nam Abbas, Hamid, Khalid, Mansur. Nam Muslih dan sebagainya. Kemudian mangkul minal fi'li. Contohnya apa yang mangkul minal fi'li? Yazid, Ahmad. Ya. Ahmad mangkul minal fi'li. Kemudian mangkul minal jumlah. Nah, untuk mangkul minal jumlah ini telah kita lewati dulu. Nah, dalam tarkib apa? Tarkib isnadi. Seperti syabah koronaha. Nah, seorang misalnya menamakan anaknya Zaidun Qa'imun. Ja'a Zaidun Qa'imun. Maratu bi Zaidun Qa'imun. Nah, ra'aitu apa? Zaidun Qa'imun. Kenapa? Karena hukumnya kalau alam al-khanifillah dari jenis ini mangkul minal jumlah, maka kita sebutkan dengan hikayatnya. Taib, dengan menghikayatkannya. Taib. Sehingga i'rabnya bagaimana? Misalnya anak namanya Zaidun Qa'imun. Taib. Ra'aitu Zaidun Qa'imun. Maka i'rabnya di akhir langsung. Zaidun Qa'imun jadi satu kesatuan. Ra'aitu jelas fi'il fa'il. Zaidun qa'imun maf'ulun bi, mansubun wa alamatu nasbihi apa? Fathah muqaddarah. Mana amin duhuriha? Ishtighalul mahal bi harakatil hikayah. Taim. Dan kemarin untuk yang lainnya, seperti apa contoh syaba karnaha. Ini syaba karnaha, misalnya ra'aitu syaba karnaha. Berarti i'rabnya apa? Syaba karnaha maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi apa? Fathah muqaddarah mana amin duhuriha ishtighalul mahal bi bi apa? Ha. Bi apa kemarin? Kalau tadi yang awal seperti zaidun qa'imin bi harakatil hikayah, kalau ini syaba karnaha bi bi harfil hikayah. Nah, taib. Man amidu riha ishtigalul mahal na'am bi harfil hikayah. Alif hikayah juga alif kan huruf. Ya, tapi maksudnya contohnya untuk apa? Untuk lebih luas, bukan hanya pada contoh ini saja. Nah, dilihat akhirnya apa yang menjadikan apa i'rabnya muqaddar. Berarti dari sini kita ketahui ikhwanifillah bahwasanya na'am alam yang murakkab, alam murakkab, maka semuanya masuk kategori alam apa? Yang mangkul. Na'am alam murakkab semuanya mangkul. Tayyib. Juga masuk dalam kategori alam yang mangkul ikhwanifillah, yaitu al-alam bil ghalabah. Di sana ada istilah al-alam bil ghalabah, yaitu nama dikarenakan apa? Dikarenakan penggunaan yang apa? Yang mayoritas. Seperti misalnya apa? Asalnya dari kunyah. Nah, kunyah misalnya Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Tapi penggunaan ini bil ghalabah ketika seorang menyebut an Ibnu Abbasin. Padahal Ibnu Abbas banyak ya, tidak? Anak dari Abbas, asalnya kan Ibnu Abbas anak Abbas. Cuman karena ghalabah, karena apa? Mayoritas penggunaannya, sehingga apa? Dalam benak kita dimenangkan bahwasanya yang maksud Ibnu Abbas siapa? Abdullah. Demikian pula Ibnu Umar. Ibnu Umar bukan cuman Abdullah, cuman karena ghalabah, yaitu mendominasi pada nama penggunaannya. Nah, karena saking banyaknya, ketika kita meriwayatkan An ibn Umar, langsung apa? Langsung yang dimaksud adalah Abdullah. Yang seperti ini namanya apa? Al-alam bil ghalabah. Baik. Misalnya kalau di tempat kita ya, Fanifila, ada anak banyak namanya apa? Namanya Muhammad, Muhammad, Muhammad. Nah, misalnya ada satu yang kalau disebut Muhammad, ya maksudnya dia. Itu namanya apa? Bil ghalabah. Padahal yang lainnya banyak, cuman yang lainnya ada apa? Penamaan lain. Tayyib. Ini makna dari al-ghalabah. Dengan ini kita selesai dari pembagian 6 alam. Jadi ada berapa pembagian? Ada 4. Taim, ada 4. Dan yang paling penting untuk mengetahui apa hukum dan bagaimana cara mengi'rabnya. Taim. Yang perlu diingat-ingat seperti misalnya pada tarkib 6, tarkib apa? Masjid. Bagaimana cara mengi'rab tarkib masjid? Nah, kesimpulan apa? Mayoritasnya seperti mamnu minasarf, kecuali pada apa? Yang diakhiri dengan wai. Maka dia itu apa? Mabni. Baik. Juga tadi untuk alam yang apa? Dari tarkib apa? Idhofi, tarkib isnadi. Tarkib isnadi maka dihikayatkan. Sekarang kita masuk pada barabun isyarat. Qala Ibn Hisham rahimahullah ta'ala babul isyarat. Thumma al-isyaratu, berarti ini yang keberapa dari ma'rifat yang ketiga. Wa hiya dha lil mudzakkari wa dhi wa dhi wa ti wa ti wa dha lil mu'annath wa dhani wa thani lil muthanna bil alifi raf'an bil alifi raf'an wa bil ya'i jarran wa nasba fa ula'i li jam'ihima wal ba'idu bil kafi ula'ika mujarradatan minal lami mutlaqan aw makrunatan biha yakni ulalika. Jadi ulaika ini mujarrah mujarradah anil lam, maksudnya ulaika. Kalau mukarrana makruna yakni ulalika ila fil musanna mutlaqan wa fil jam'i fi lughati man maddah wa fima taqaddamathu ha at-tanbih ha ulai. Baik. Ini yang ketiga ikhwan fillah, kita baca syarah akan lebih jelas. Qala syarih rahimahullahu taala ats-tsalitsu min anwa'il ma'arifi ismul isyarah. Naam, fihi isyaratun ila anna qawlahu fil matni thumma al isyarah ala hadfi mudhafin kadakil. Wala darurata ila dhalik li anna al asma' al atiyah kama tusamma bi asma'il isyarah tusamma aidan bil isyarah falaha isman. Jadi tidak masalah. Thumma isyarah maksudnya apa? Isim isyarah. Nah, karena bisa dinamakan nam isyarah juga dinamakan dengan asma'ul isyarah. Wa yanqasimu bihasabil musyari ilaihi ila thalathi aqsam. Kemudian terbagi berdasarkan apa? Al-musyar ilaih, sesuatu yang diisyarati, sesuatu yang ditunjuk. Karena isim isyarah dalam bahasa kita apa? Kata tunjuk. Nah, kata tunjuk. Nah, sehingga kata tunjuk ini berdasarkan apa? Sesuatu yang ditunjuk itu, nah, terbagi menjadi tiga jenis. Baik. Dalam ta'liq dikatakan al-aula ta'rifuhu thumma taqsimu. Yang lebih utama sebenarnya hendaknya Ibn Hisham memberikan pengertian dulu baru membaginya. Kama fa'ala fi syudhur ma'a syarhih, sebagaimana beliau lakukan dalam syudhur dan syarahnya. Wa 'arafahu fi syudhur bi qawlihi huwa ma dalla 'ala musamma wa isyaratin ilayhi. Ay ila dhalikal musamma. Taqulu musyiran ila Zaidin mathalan hadha. Fadadullu lafzatu dha ala dhati zaitin wa ala al-isharati li tilka dhat. Nah, dalam sudur beliau memberikan pengertian yang dimaksud dengan isim isyarah yaitu madalla ala musamma wa isharatin ilaih, yaitu apa saja menunjukkan kepada musamma, sesuatu yang dinamai, dan menunjukkan isyarat kepadanya, yaitu kepada musamma tadi. Nah, seperti misalnya engkau mengatakan dalam keadaan engkau mengisyaratkan, menunjuk kepada Zaid, matalan hadha, maksudnya hadha yakni Zaid ini. Sehingga bak lafad dha nam menunjukkan kepada zat Zaid, dan juga apa ditambah dengan apa isyarat untuk kepada isyarat kepada zat tersebut. Qala wa la'alla al-musannifu taraka ta'rifahu huna iktifa'an bihasri afradihi bil'ad. Dan kemungkinan musannif tidak memberikan pengertian di sini karena apa? Mencukupkan dengan menyebutkan na'am anggota-anggota dari apa isim-isim isyarah tersebut. Jadi isim-isim isyarah semuanya disebutkan di sini sehingga tidak butuh apa? Tidak butuh diberikan definisi. Karena terkadang ikhwan fillah definisi, nah, selain dengan al-had juga dengan al-ad. Jadi definisi terbagi jadi dua, bil-haddi dan bil-addi. Bil-haddi yaitu dengan menyebutkan batasan-batasannya, hudud. Kalau bil-addi dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Misalnya seperti apa? Asma'ul khamsah. Kita mau mendefinisikan asma'ul khamsah apa? Repot, asma'ul khamsah apa? Ya kita sebutkan saja dengan menyebutkan anggotanya seperti yaitu asmaul khamsah apa? Yaitu abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzumalin. Sudah selesai. Nah, adapun kalau kita mau beri pengertian malah lama, ya kan? Bagaimana memberikan pengertian seperti ini? Ini namanya ta'rif bil 'addi. Nah, demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam dalam isim isyarah ini. Beliau tinggal menyebutkan apa? Isim-isim isyarah itu apa saja, selesai. Karena apa? Sesuatu yang terbatas. Untuk sesuatu yang memiliki batas, nah, dalam artian jumlah, maka ya paling mudah dengan menyebutkan apa-apanya. Qala Ibnu Ummil Qasim ay al-muradi fi syarh at-tashil wasmul isyarati mahsurun bil addi fa huwa mustaghnin anil haddi. Naam. Ya, isim isyarah itu terbatas sih, bisa dihitung. Sehingga apa? Mencukupkan diri dari naam, mencukupkan dengan menyebutkannya dari memberikan definisi. Nah, sekarang pembagian isim isyarah sebagaimana dikatakan tadi terbagi menjadi tiga jenis. Ma yusyaru bihi lil mufrad wa ma yusyaru bihi lil muthanna wa ma yusyaru bihi lil jamaah. Berarti pembagian ini dilihat dari apa? Dari nam al-musyar ilaih, yaitu sesuatu yang ditunjuk itu apa? Yaitu yang ditunjuk mufrad, nam muthanna dan jamaah. Wa kullun min hadhihi thalathati yanqasimu ila mudzakkarin wa muannats. Dan masing-masing dari ketiga jenis ini terbagi jadi mudzakkar dan muannats. Falil mufradil mudzakkari lafdhatun wahidatun wa hiya dha. Nah, dan untuk mufrad mudzakkar di sini, nah, hanya ada satu lafaz saja yaitu dha. Al murad bil mufrad al mufradu walau hukman. Taib. Yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah yang mufrad bentuknya berupa mufrad walaupun mufradnya itu secara hukumnya dari isi makna enggak. Nah, lihat khula nahu dzal jam'i dzal fariqi. Nah, dzal jam'i. Nah, perhatikan dzal jam'i yaitu apa? Kumpulan ini. Ini kalau dilihat dari isi maknanya banyak enggak isinya? Banyak kan jamak. Cuman ini mufrad dari isi apa? Hukum karena menggunakan apa? Dza yaitu isim mufrad di sini. Bentuknya bentuk mufrad maksudnya. Dzal fariqi sama kelompok ini. Tsumma hadza huwal ghalib fi dza. Dan inilah yang apa? Mayoritas pada dza. Li'annaha 'ala ma dzakarahu al-musannif fi hawashil alfiyah qad yusyaru biha ila al-itsnain. Kenapa kita katakan ghalib dza untuk mufrad? Dikarenakan ikhwan fillah sebagaimana disebutkan musannif dalam Na'am Ta'liq Alfiyah terkadang digunakan untuk mengisyaratkan kepada dua. Nahu awanun baina dzalik. Awanun baina dzalik. Ai al-fariq wal bikr. Taim. Ini bainal faridi wal bikri. Nah, sebagaimana dalam apa? Kisah surat Al-Baqarah. Wa ilal jam'i ka qawlihi wa laqad sa'imtu minal hayati wa tudiha wa su'ali hadzan nasi kaifa labidu. Ya hadzan nasi. Nah, ini untuk jamak. Wa ila kulli syai'in wa dhalika fi habbada. Naam. Alal qalbi anna kullan min habba wa dha baqin ala asrihi. Dan berarti asalnya panifilah mayoritas penggunaan dza untuk apa? Menunjukkan isyarat mufrad. Tapi kadang untuk menunjukkan itsnain seperti apa ayat ini. Awanun baina dzalik. atau menunjukkan jamak seperti dalam penggunaan di syair ini wasu'aliha dan nasi. Kemudian juga terkadang untuk segala sesuatu seperti habbada, kalau na'am dimaksudkan habba tetap pada aslinya dan dha tetap pada aslinya. Cuman yang mayoritas kita gunakan adalah dha untuk mufrad. Tanbih yudhafu ila dha fil isyarati lil mufrad al mudzakkar salatu alfadhin ukhra. Dan diidhafakan kepada dha di dalam isyarah untuk mufrad mudzakkar tiga lafaz yang lain, wahia dha'i fi hamzatin maksurah ba'dal alif dha'i. Naam wa dha'ihi fi ziyadati ha maksurah dha'ihi wa dha'uhu. Naam bi dhammil hamzati wal ha dha'uhu. Naam wa qad ja'a qaulur rajiz hadha'uhu ad-daftaru khairul daftari hadha'uhu ad-daftaru khairul daftari fi kaffi karmin majidin musawwiri. Jadi kalau seorang mengatakan apa? Naam hadha'i sama dengan hadha, jangan bingung. Hadha'i atau hadha'ihi hadha'uhu. Naam. Tapi jangan sampai bingung, ha ini dhamir apa ini? Hadha'uhu. Dan hadha'uhu itu cuma apa? Huruf ziyadah yang ditempelkan ke na'am isim isyarah. Taim ya ditambahkan untuk yang menunjukkan apa? Menunjukkan mufrad dengan dha yang diberi tambahan dha'i, dha'ihi, dha'uhu. Yura bikasril ha wa bidhammiha. Berarti apa? Hadha'uhu dan hadha'ihi. Fahuwa syahidun ala lughatainin ukhrayatain aw akhiratain. Fa'ala hadha fama afadahu kalamul musannif min al-hasri innama huwa bin nisbah ila siyagil madhkurati fil matni fahuwa hasrun idhafiyyun. Naam. Taib, jadi maksud apa? Falil mufradil mudzakkari lafdhatun wahidatun wa hiya dza, ya hanya satu lafaz saja. Ini yang diinginkan adalah apa? Ada pembatasan idhofi dalam artian asalnya dza. Nah, karena semuanya nah walaupun ada tambahan tetap ada dzanya seperti dzai, dzaihi, dzauhu. Kemudian walil mufradil muannatsah asyaratu alfaz. Naam, dan untuk mufrad muannatha ada 10 lafaz. Khamsatun mabdu'atun bidzal. 5 lafaz yang diawali dengan dzal. Kok bisa sampai sebanyak ini 10 lafaz? Perhatikan ta'liq. Innama kathrat alfadul muannathi 'ala alfadil mudzakkari li'anna afradal muannathi aktsaru min afradil mudzakkar. Fana saba an yadulla ala al-akthari bil alfadhil kathirah. Wa abdadil aktsariyatu bima warada fis sunnati min kauni kulli mu'minin lahu fil jannati mu'minatan min nisa'i dunya. Wa kauni aktsari ahli an-nari nisa'. Wa qila li anna al-isharata min babil kinayah. Wa kanatil arab takrahu an tusarriha bi asma'in nisa' fi majalisihim. Fakanu yaknuna anha kathira. Ini juga faedah. Naam, untuk tidak apa? Tidak suka menyebut nama-nama wanita dalam majlis. Dan naam Arab naam membenci yang demikian untuk menyebutkan nama wanita secara sharih. Tapi apa? Mereka menggunakan kunyah atau bahkan hanya sekedar menggunakan apa? Isyarah. Tapi hanya menggunakan isyarah saja. Naam. Fakanu yaknuna anha kathira. Naam. Mereka menggunakan kinayah. Taim. Wa qila innal araba yahtajuna ila nisa' fi kulli waqtin. Naam. Fawada'u lahunna alfadhan katsiratan ikhtisaran 'ala tashrih bi asma'ihin. Ini alasan-alasan kenapa kok sampai naam apa isim isyarah untuk wanita lebih banyak 10, 1 banding 10. Alasannya banyak. Karena mereka jumlahnya banyak memang wanita sehingga butuh isyarat banyak. Yang kedua apa tadi karena naam untuk kinayah sebab orang Arab apa membenci menyebut nama-nama wanita dalam majelis mereka. Taib yang ketiga apa? Karena orang-orang Arab butuh apa? Butuh wanita pada setiap waktu untuk apa? Melayani, mengambilkan ini dan itu, dipanggil dan seterusnya. Taib. Ini sebagai faedah. Nah, khamsatun mabdu'atun bidzal. Lima yang diawali dengan dzal wahia dzi wa dzihi bil isba'. Nam isba' maksudnya isba'il kasri yaitu dzihi. Zi dan zihi. Nah, wadihi bil kasri tanpa isba, ya tanpa isba yaitu sekedar apa zihi pendek. Wadih bil iskan dengan mensukun. Wadatu bil dhammi wahia aghrabuha dan ini yang paling apa? Yang paling dalam gharibnya. Bidhammi ta'datu. Qala al-musannif fil hawashi at-tashhiriyah al-isharatu dza wa ta lit ta'nif. Al-isharatu dza wa ta lit ta'nif. Ya. Dza tu ikhwanul fillah. Asalnya apa? Isim isyarahnya dza. Kemudian ta lit ta'nif. Wa hiya ta fi imra'atin. Wa nahwuhu mimma fihi ta'ul farqi na'am wa laysa bi sifah. Na'am. Wahiyata fil mar'atin wa nahwihi mimma fihi ta'ul farqi wa laysa bi sifatin. Ta ini ta untuk membedakan saja. Dzatu niata di sini dinamakan dengan apa? Ta'ul farqi. Ta untuk apa? Membedakan. Membedakan antara muannats dan mudzakkar. Kemudian permasalahan di sini dikatakan wa hal yajuzu fi ta'ihal kasrah? Qala al-musannif fi hawashit tashil hiya fin nah hiya fin nusakhil madbutah nah hiya fin naskhi madbutatun bi kasri ta ya dindati pada sebagian naskah ikhwanul fillah diharakati dengan apa mengkasrah ta walastu ala yaqinin min dzalik dan aku tidak yakin tentang apa benarnya na'am harakat tersebut fa in shahha fa takunu harakatal tika'i sakinain wa huwa zahirun na'am kalaqi. Seandainya itu benar, maka apa? Berarti bukan harakat asli, cuman harakat iltika'u sakinain. Baik. Karena harus dhatu. Nah. Wa qawlu wa hiya aghrabuha. Nah. Af'alu tabdil huna laysa 'ala ma'nahu min ad-dalalati 'ala al-musyarakati wa ziyadah. Id min jumlatil alfati dhi wa la ghorabata fiha. Fahuwa limujarradi dalalati 'alal ghurabah. Nah, jadi makna wahya aghrabuha dan ini yang paling anehnya maksudnya bukan berarti yang disebutkan sebelum-sebelumnya itu ada keanehan ya Allah. Ini maksudnya. Jadi fi'il tabdil di sini nah, tidaklah menunjukkan makna musyarakah wa ziyadah yaitu sama-sama semuanya aneh dan ini yang paling anehnya. Enggak, bukan maksudnya demikian. Fahuwa limujarrati dalalati 'alal ghurabah dan keinginan Ibnu Hisham untuk sekedar menunjukkan apa? Menunjukkan aneh saja. Dan ini yang aneh, dzatu. Seperti apa nahu ya'dilu huwa aqrabu lit taqwa, benar berlaku adillah karena sungguhnya itu lebih dekat kepada ketakwaan. Bukan berarti kemudian ini bukan ketakwaan, dekat saja, tapi inilah ketakwaan. Nam ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Naam. Penghuni surga pada hari tersebut lebih bagus tempat tinggalnya dan lebih bagus naam tempat naam untuk beristirahat. Bukan berarti penduduk neraka juga ada apa sisi bagusnya. Ketika dikatakan khairun mustaqarra berarti penduduk neraka juga ada khairnya. Ya enggak. Yang diinginkan di sini naam dengan fi'il tafdil naam tidak apa sebagaimana biasanya. yang menunjukkan adanya musyarakah, tapi murni bahwasanya nah itu bagus yang murni, walaupun pada penduduk neraka tidak ada kebagusan, tetap menggunakan kata khairun di sini. Paham di sini? Nah, jadi isim tabdil, fi'il tabdil terkadang digunakan ikhwanifillah untuk perkara yang apa? Kebalikannya sebenarnya tidak ada sisi na'am yang dimiliki. Seperti misalnya ini, ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarra. Penduduk surga pada hari tersebut lebih bagus apa tempat tinggalnya. Tidak berarti penduduk neraka ada kebagusan. Nah, untuk masalah ini perlu diperhatikan karena terkadang isim tabdil kondisinya demikian atau fi'il tabdil. Fi'il tabdil kondisinya demikian. Nah, dibangun di atas masalah ini dulu ikhwan fillah. Nah, permasalahan yang apa? Di nah dituduhkan kepada Syekh Unayyah yang fidhallahu taala tentang masalah apa? Ahlus sunnah aqrabut tawaif ilal haq. Ketika Syekh mengatakan ahlus sunnah aqrabut tawaif ilal haq, yaitu ahlus sunnah ini adalah nah, kelompok yang paling dekat kepada kebenaran. Kemudian apa di nah, diambil kalam ini oleh para husan, kemudian disampaikan kepada Ubaid al-Jabiri, ini perkataan Hajuri demikian, menunjukkan dia tidak berkeyakinan ahlus sunnah itu alal haq. Nah, padahal itu kalimat juga datang dari para a'immah sebelumnya, digunakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, digunakan na'am juga kibarul ulama seperti al-alamah al-Fauzan. Tapi na'am intinya ingin mencari apa sesuatu yang bisa digunakan untuk menjatuhkan, dan ini prinsip yang sangat buruk ya. Wa qawlu ba'di sahabiyyat li Umar radhiyallahu anhu anta afadhu wa aghladhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kemudian Rasulullah itu kasar. Ya tidak. Naam. Wa nahnu asyita'u abradu min as-saif. Naam. Asyita'u abradu min as-saif. Ini perkataan Arab juga. Bukan berarti musim panas juga ada dinginnya, ya tidak. Naam. Asyita'u abradu min as-saif, jelas. Ya, musim dingin lebih dingin daripada musim panas, ya tidak. Nah, bukan berarti musim panas ada dinginnya. Taib, wa tafsir Ibnu Katsir inda qaulihi ta'ala ya'diluhu aqrabu lit-taqwa. Nah, perlu dilihat. Bagus. Nah, untuk apa? Untuk menunjukkan nah gagal pahamnya sebagian kaum ikhwanillah dalam masalah ini. Terutama dalam kasus tersebut yang dulu. Nah, yang dulu apa dibangun di atasnya akhirnya apa? Penghizbian, kemudian pensesatan, karena intinya untuk mencari-cari. Alhamdulillah sudah diterangkan panjang lebar, ditulis risalah khusus oleh Syekh untuk menjelaskan yang seperti ini. Nah, tentang masalah Ahlus Sunnah aqrabut tawaif ilal haq. Nah, pembahasannya di sini bisa diantum jadikan sebagai faedah bahwasanya af'alu tafdil terkadang ikhwanifillah digunakan na'am dan apa tidak menunjukkan bahwasanya adanya musyarakah dan ziyadah. Kalau wa innamal masyhuru istimalu dhatu bimakna sahibatin. Nah, kenapa dinamakan disebut dengan gharib oleh Ibnu Hisyam? Karena yang masyhur penggunaan dzatu untuk bermakna sahibah, bukan sebagai isim isyarah. Wa hiya hina idzin mu'rabatun bil harakati tsalatsa. Wa 'ala al-istimal al-awwal mabniyah. Kalau digunakan untuk makna sahibah berarti apa? Maka dia mu'rab. Naam. Taib. Dzatu nitaqin nam dzati nam juga apa maratu bidzati nitaqin wa ra'aitu dzata nitaqin, berarti dia mu'rab. Tapi kalau sebagai isim isyarah maka dia apa mabni, mabni ala dhom dzatu. Kaqaulika dzatu jamalin ay bi makna allati fi lughati ba'd at-tayyib. Nah, seperti perkataanmu dzatu jamali, yang memiliki nama kecantikan. Atau bimakna allati. Jadi dzatu bisa bermakna sahibah, juga bisa bermakna allati. Khonifilah pada lughah sebagian na'am tayyib. Hakal farra'u na'am bil fadli dzu faddalakum dzu faddalakum Allahu bi. Na'am al-farra' bisa dilihat hikayatnya dalam maraj yang disebutkan di bawahnya. Sain bil fadli dzu faddalakum Allahu bihi. Nah, berarti apa? Dzu di sini bermakna alladzi. Al-i'rab bil fadli jar wa majrur muta'alliq bi fi'lin mahdhuf ai as'alukum bil fadli au nahwihi. Wal karamah na'am bil khabdi na'am ma'tufah 'ala al fadli. Tapi di atas tidak ada karamah. Kemudian dzatu berarti yang ini. Wal karamatu dzatu akramakumullahu bi. Wal karamatu dzatu akramakumullahu bi. Nambah malah di sini. Wal karamatu dzatu akramakumullahu bah. Bi fathin wa sukun. Asluhu biha. Naam biha. Kemudian apa? Kenapa kok sampai menjadi bah? Nukilat harakatul ha ilal ya ilal ba. Biha bah. Ba'da salbi harakatiha, setelah dihilangkan harakatnya. Fasukinatil ha wa hudifatil alif lil tika'i sakinain, menjadi bah. Wa syahidu fi dhatu. Nama haitu ustu'milat isman mausulan bima'na lati wa hiya mabniyah ala dhammi fi mahalli jarrin sifatun lil karamah. Makanya untuk i'rabnya di sini dhatu isman mausul mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin sifat lil karamah. Wa ka'annahu yushiru ila qawlihi ta'ala wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Nah, jadi lughah tayyik ikhwanifillah menggunakan dhatu sebagai apa? Sebagai isim mausul. Maknanya ai allati akramakumullahu biha falaha hina idzin thalathu istimalat. Naam. Ashhar wa huwa bi makna sahibah wa masyhur wa huwa bi makna allati. Naam. Wa gharibun wa huwa bi makna dzi. Ini kesimpulannya. Kesimpulan tentang dzatu ikhwani fillah. Dzatu ada tiga penggunaan berarti. Yang paling masyhurnya bermakna apa? Sahibah. Nah, dzatu jamalin, yang memiliki kecantikan. Yang masyhur na'am bermakna allati, karena ini digunakan oleh lughah na'am tayyib. Terkenal, walaupun ada yang lebih dikenal, dan ini yang kita banyak gunakan, yaitu bermakna sahibah. Dan yang gharib, yang aneh, yang asing ya, bermakna apa? Bermakna dhi, yaitu sebagai isim isyarah. Dhatu bermakna isim isyarah untuk perempuan. Taibarakallahu fikum.